Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa ad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini, hari Selasa malam Rabu 24 Rajab 1439 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Fiqh Sirah An-Nabawiyah, fikih sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid hafizahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Para ikhwah dan akhwat, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada pertemuan kali ini kita membahas pasal yang terbaru atau bab yang terbaru, yaitu bab yang kelima. Penulis mengatakan Al-Faslul Khamis Fiqhus Sirah Min Wusulil Al-Madinah Ila Nihayati Ghazwati Bani Quraidah. Bab atau bab yang kelima, fikih sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sampainya beliau di Madinah hingga berakhirnya peperangan dengan Bani Quraidah. Dan Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada pertemuan kali ini kita akan membahas pembahasan yang pertama, yaitu disebutkan dalam buku terjemahan kita, pembahasan A. Penulis mengatakan, Fiqhus Sirah fi awwali a'malir Rasul sallallahu alaihi wasallam ba'da wusulihi ilal Madinah. Fiqh Sirah, fiqh sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, langkah awal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesampainya di Madinah. Dan ini ada beberapa langkah. Yang pertama yaitu binaul masjid, membangun masjid. Kemudian yang kedua, al-mu'akhatu bainal muhajirin wal ansar, mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan ansar. Dan yang ketiga, mu'ahadatul yahud, mengadakan perjanjian dengan kaum Yahudi. Jadi kita sekarang ini adalah membahas bab yang kelima, pembahasan yang pertama. Pembahasan yang pertama atau bab yang kelima dimulai dari masuknya Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah sampai berakhirnya peperangan dengan Bani Quraidah. Dan pembahasan pada bab yang kelima ini, pembahasan pertama adalah pekerjaan atau langkah awal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sampai di kota Madinah. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ingin membaca cerita bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam masuk ke kota Madinah. Di dalam kitab Sahih Bukhari disebutkan, Ibnu Syihab rahimahullahu taala berkata, Urwah bin Zubair rahimahullahu ta'ala mengabarkan kepadaku, ketika orang-orang Islam mendengar, orang-orang Islam di kota Madinah mendengar kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau keluarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah, maka semenjak saat itulah orang-orang Islam yang ada di kota Madinah, jadi saya ingin memulai Baiat Aqabah yang kedua itu pada bulan Zulhijjah, pada tahun ke-13 dari kenabian. Di situ banyak yang masuk Islam. Kemudian orang-orang yang masuk Islam ini yang berbaiat Aqabah yang kedua pulang dari Mekah ke kota Madinah. Di kota Madinah mereka semakin banyak yang masuk Islam. Tidaklah setelah 2 bulan dari baiat Aqabah yang kedua, kecuali para sahabat Nabi radhiyallahu anhum sudah berpindah, berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Pada saat itu, berarti setelah bulan Zulhijjah, Muharram, Safar. Pada saat itu, tatkala Safar, yang tertinggal di kota Mekah hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian anak paman beliau Ali bin Abi Thalib, kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan beberapa sahabat Nabi yang lain, hanya sedikit saja. Nah, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di awal bulan Rabiul Awal beliau diizinkan untuk pergi berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai di kota Madinah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Kalau dilihat dari kenabian, itu berarti tahun ke-14 dari kenabian. Tapi kalau dilihat dari hijrah, berarti tahun pertama. Beliau sampai di kota Madinah hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal. Dan itu sesuai dengan tanggal 23 September tahun 622. Masehi. Ya, 23 September tahun 622 Masehi. Kita sekarang 2017 Masehi. Berarti sekitar 1500 tahun yang lalu, persis bagaimana yang disebutkan pada tahun Hijriah, 1439 dari hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, semenjak orang-orang di kota Madinah, orang-orang Islam mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar di bulan Rabiul Awal untuk berhijrah ke Madinah, mereka senantiasa menunggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pagi-pagi mereka sudah menunggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya sudah terlalu siang, panas, maka mereka pulang lagi ke rumah mereka. Ya. Sampai suatu saat, yaitu hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, tahun ke-14 dari kenabian. Bedakan ya, antara kenabian dengan hijrah. Tahun ke-14 dari kenabian. Maka ada seorang Yahudi yang melihat bahwa Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya datang dengan pakaian yang putih. Maka Yahudi tersebut pun tidak dapat mengendalikan dirinya. Lalu berteriak, ya, ya ma'asyaral Arab, hadza jaddukum alladhi tantazirunah. Wahai orang Arab, saudara yang kalian nanti-nantikan sudah tiba. Maka kaum muslimin pun mereka berlompatan keluar dari rumah dan mengambil senjata mereka. Dan terdengar suara takbir dari Bani Amr ibn Auf. Bani Amr ibn Auf adalah salah satu kabilah yang besar di kota Madinah. Dan mereka tepatnya tinggal di sekitar Masjid Quba kalau sekarang ini. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kaum muslimin menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Terutama di keturunan Bani Amr ibn Auf. Ya. Kemudian mereka senantiasa gembira dengan datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Abu Bakar waktu itu berada di depan dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di belakang. Orang mengira bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar karena berada di depan. Tetapi ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam terkena sengatan matahari, maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menaungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kain. Mulai saat itulah orang-orang mengetahui bahwasanya itulah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermalam di perkampungan Bani Amr ibn Auf beberapa belas malam. Ya, beberapa belas malam beliau bermalam di perkampungan. Jadi dulu itu orang Arab itu sangat erat kekeluargaannya. Ya. Makanya mereka pun bikin rumah dekat-dekat. Keluarga satu dengan yang lainnya. Timbullah, jadilah perkampungan. Perkampungan Bani Amr ibn Auf. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu singgah di sebuah tempat yaitu Kulthum bin Al-Hidm. Kulthum bin Al-Hidm. Kenapa beliau singgah di tempat Kulthum ini? Karena Kulthum ini adalah pemukanya dari Bani Amr ibn Auf. Dan ini adab, nanti kita akan pelajari. Adab untuk memuliakan orang yang terhormat di daerah tersebut. Ya, beliau singgah di rumah Kulthum bin Al-Hidm. Kulthum bin Al-Hidm ini adalah salah satu pemimpin dari Bani Amr ibn Auf. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang mengatakan bahwa beliau singgah di sebuah rumah yang bernama, pemilik rumahnya Sa'ad ibn Zurarah. Tetapi pendapat yang lebih kuat bahwa beliau singgah di rumahnya Kulthum bin Al-Hidm. Ya, Kulthum bin Al-Hidm. Di sini dalam buku terjemahan kita halaman 302 disebutkan Kulthum bin Haddam. Yang benar adalah Kulthum bin Al-Hidm. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Kulthum bin Al-Hidm ini asalnya musyrik, belum masuk Islam. Sampai akhirnya beliau masuk Islam. Ya, sampai akhirnya beliau masuk dalam agama Islam. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di rumahnya Sa'ad ibn Khaythamah. Jadi pertama kali yang beliau temui adalah Kulthum bin Al-Hidm. Kemudian beliau singgah di rumah Sa'ad ibn Khaythamah. Kenapa beliau singgah di rumah Sa'ad ibn Khaythamah? Karena Sa'ad ibn Khaythamah pada waktu itu masih lajang, masih perjaka, belum menikah. Jadi tidak merepotkan. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah tinggal beberapa belas malam di perkampungan Bani Amr ibn Auf, jadi ceritanya beliau dari Mekah sampai di kota Madinah, singgah di perkampungan Bani Amr ibn Auf. Yang pertama kali beliau datangi Kulthum bin Al-Hidam. Kemudian juga beliau singgah di rumah Sa'ad ibn Khaisamah. Ya. Kemudian beliau singgah di situ beberapa hari atau beberapa belas malam. Dan akhirnya beliau membangun masjid di situ. Membangun masjid yang terkenal dengan Masjid Quba. Masjid yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yawmin ahaqqu an taquma fi." Dia adalah masjid yang dibangun di atas ketakwaan. Dari hari pertama kamu paling berhak untuk beribadah di dalamnya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah beberapa belas malam beliau di situ, maka akhirnya beliau naik ontanya pada hari Jumat. Beliau sampai di hari Senin tanggal 12, beberapa belas malam, kemudian di hari Jumat beliau naik ontanya dari Quba menuju ke dalam kota Madinah. Dari Quba menuju ke dalam kota Madinah. Dan pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sana ada cerita menarik. Abu Bakar kemana? Ya. Abu Bakar radhiyallahu anhu kemana? Maka jawabannya, Abu Bakar singgah bermalam di rumah Kharijah bin Zaid. Kharijah bin Zaid. Dan Abu Bakar akhirnya menikahi Habibah binti Kharijah bin Zaid. Jadi beliau singgah di rumah Kharijah bin Zaid, kemudian akhirnya beliau menikahi anaknya Kharijah bin Zaid, yaitu Habibah binti Kharijah bin Zaid. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwa salah satu persembahan kepada tamu yang luar biasa adalah menikahkan anak perempuan kita dengan tamu tersebut. Jika tamu tersebut memang seorang yang saleh. Ya, jika tamu tersebut memang seorang yang saleh. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti meninggal, maka waktu itu Abu Bakar As-Siddiq di rumahnya ini. Baru dapat kabar, baru setelah itu beliau pergi dari Quba ke kota Madinah. Nah, kenapa beliau di situ? Karena ada istri beliau di situ. Istrinya namanya Habibah binti Kharijah bin Zaid. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah itu Rasulullah SAW berjalan di hari Jumat dari Quba menuju kota Madinah. Setelah tinggi matahari, beliau meninggalkan perkampungan siapa tadi? Bani Amr ibn Auf. Kemudian pergi ke kota Madinah. Nah, para ikhwan dirahmati oleh Allah, setiap kali Nabi Muhammad SAW melewati kabilah-kabilah dari kaum Ansar, maka mereka senantiasa menawarkan, wahai Rasulullah, singgah di tempat kami. Wahai Rasulullah, singgah di tempat kami. Ya. Maka Rasulullah SAW dengan adabnya, beliau mengatakan bahwa innaha ma'murah. Ini onta diperintah. Onta ini diperintah. Ini salah satu tujuannya adalah tidak menyakiti hati orang yang minta didatangi oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Jadi dikembalikan kepada onta yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sampailah Rasulullah ke kota Madinah yang di tempat Masjid Nabawi sekarang. Kemudian beliau merunduk dengan ontanya, kemudian beliau berpaling lagi. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Jika Allah mengizinkan, di sinilah rumahku." Akhirnya disitulah dibuat rumah Rasulullah SAW dan Masjid Nabawi. Ya, Masjid Nabawi. Jadi kalau kita ditanya, kapan Rasul sallallahu alaihi wasallam Jumat pertama kali di kota Madinah, atau di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam Jumat pertama kali di kota Madinah? Di perkampungan Bani Amr ibn Auf. Ya. Jadi Jumat pertama kali dilaksanakan adalah di perkampungan Bani Amr ibn Auf. Makanya di kota Madinah ada namanya Masjid Jumat. Disitulah Rasulullah SAW pertama kali mendirikan sholat Jumat. Ya, sebelum akhirnya nanti beliau pergi ke Madinah. Ya, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, setelah beliau menentukan ini rumah beliau, di sini beliau akan membangun masjid, maka beliau bertanya, siapa yang paling dekat rumahnya dengan tempat ini? Maka Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Abu Ayyub nama aslinya Khalid bin Zaid bin Kulayb dari Bani Najjar. Khalid bin Zaid bin Kulayb dari Bani Najjar. Dan Khalid bin Zaid bin Kulayb ini beliau seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa melazimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau terkenal karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum punya rumah menginap di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Nah, itu salah satu manaqib, salah satu cerita keistimewaan yang dimiliki oleh Khalid bin Zaid bin Kulayb. Yaitu yang terkenal dengan kunyahnya. Kunyahnya siapa tadi? Abu Ayyub Al-Ansari. Jadi kata Abu Ayyub, "Saya wahai Rasulullah, saya yang paling dekat rumahnya di sini." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, "Pulanglah dan siapkan tempat bagi kami untuk beristirahat." Ya, di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirnya beliau tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk hal yang patut kita perhatikan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke kota Madinah adalah kegembiraan kaum Ansar dengan datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan disebutkan bahwa para sahabat Nabi radhiyallahu anhum yang merupakan kaum Ansar, mereka tidak pernah gembira di kota Madinah sebagaimana mereka gembiranya menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lalu para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, disebutkan di sini, perhatikan dalam riwayat Sahih Bukhari dari Al-Bara ibn Azib, "Fama ra'aitu," kata Al-Bara ibn Azim, "aku tidak pernah melihat ahlal Madinah, penduduk kota Madinah, farihu bi syai' farahahum bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah melihat penduduk kota Madinah gembiranya mereka menyambut kedatangan seperti gembiranya mereka menyambut kedatangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Nah, kemudian para ikhwah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membeli sebidang tanah. Sebidang tanah untuk beliau gunakan sebagai masjid. Dan sebidang tanah tersebut harganya 10 dinar. Dan itu dibeli dari harta Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, ini para ikhwah. Kemudian di sini disebutkan Anas bin Malik bercerita, "Wa kana fil masjid quburul musyrikin." Dahulunya masjid, tanah Masjid Nabawi itu adalah kuburannya orang-orang musyrik. "Wa kanat fihi kharabun." Dan di dalamnya terdapat lubang. "Wa kana fihi nakhlun." Dan di dalamnya terdapat pohon kurma. "Fa amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi quburil musyrikin fa nubishat." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menggali kuburan orang-orang musyrik tersebut. Dan wa bil khalbi fasuyyat, dan lubang-lubangnya ditutupi. Wa bin nakhli faqutiat, dan pohon kurmanya ditebang. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, fasaffu an-nakhla qiblatal masjid qala wa ja'alu adaditihi hijarah. Yang artinya, lalu kemudian Rasulullah SAW memerintahkan untuk menggali kuburan tersebut, menimbun lubang dan menebang pohon kurma. Kemudian pelepah kurma dijadikan sebagai atap masjid. Ditetapkan arah kiblat dan di sisi jalannya dibubuhkan batu. Ya, di sisi jalannya dibubuhkan batu. Intinya Rasulullah SAW ketika sampai di kota Madinah, yang pertama kali beliau lakukan adalah membangun masjid. Di sini disebutkan Nabi Muhammad SAW, beliau tinggal di rumah Abu Ayyub, ya, sampai beliau membangun kamar-kamar dan masjidnya untuk istri Rasulullah SAW. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah SAW ketika masih di rumah Abu Ayyub mengirim Zaid bin Harithah dan Abu Rafi' ke Mekah, dan memberinya 2 ekor unta dan 500 dirham untuk menjumpai Fatimah, Ummu Kalthum dan putrinya, dan Ummul Mukminin, Saudah, dan juga Saudah binti Zam'ah radhiyallahu anhu. Jadi sesudah rumah selesai, masjid pun selesai, baru beliau memboyong keluarganya. Yang beliau boyong dari keluarganya tersebut adalah Fatimah, kemudian Ummu Kalthum, ini anak-anak Khadijah radhiyallahu anha, kemudian Ummu Kalthum, kemudian anak dari Ummu Kalthum, kemudian ibundanya orang beriman, yaitu Saudah binti Zam'ah radhiyallahu anha. Nah, ini adalah cerita bagaimana Rasulullah SAW sampai di kota Madinah. Adapun cerita bahwa Rasulullah SAW disambut dengan salawat Badar, ya, ketika Nabi Muhammad SAW sampai di kota Madinah. Apakah ada riwayat yang menunjukkan akan hal ini? Maka jawabannya adalah belum ada riwayat sahih yang menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau disambut dengan salawat Badar ketika sampai ke kota Madinah. Dan yang ada riwayatnya malah beliau disambut dengan salawat Badar pada peperangan Hunain, ya, pada peperangan Hunain. Jadi bukan ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau berhijrah, disambut masuk ke kota Madinah, disambut dengan salawat Badar. Nah, sekarang kita ingin ambil beberapa pelajaran yang kita bisa ambil dari cerita masuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yaitu kecintaan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum yang sangat tinggi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis Rasul, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min ahlihi wa malihi wa nasi ajma'in. Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai aku lebih ia cintai dibandingkan istrinya, hartanya, dan seluruh manusia. Nah, ini menunjukkan bahwa para sahabat Nabi, mereka sangat mencintai Rasulullah. Buktinya sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ketika mereka tahu Rasulullah SAW sudah keluar dari Mekah menuju Madinah, mereka senantiasa menunggu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mereka bergembira dengan kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan disebutkan tadi oleh Al-Bara ibn Azib, "Fama ra'aitu ahlal Madinah farihu bi syai farahahum bi Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam." Aku tidak pernah melihat penduduk kota Madinah bergembira dengan sesuatu sebagaimana mereka bergembira dengan datangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke kota Madinah. Dari pelajaran ini, maka siapa yang ingin mengekspresikan cintanya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia wajib mencontoh siapa? Para sahabat. Ya, apakah para sahabat Nabi yang paling cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau melakukan perbuatan bid'ah untuk mengekspresikan cintanya? Maka tidak. Seperti misalkan permasalahan maulid. Ada yang menyatakan bahwa maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukti ekspresi cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, memperingatinya. Maka kita katakan manusia-manusia yang paling mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan seluruh sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka dengan kecintaan mereka tidak mengerjakan perbuatan tersebut, menunjukkan hal tersebut bukan tanda cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau seandainya itu merupakan tanda cinta, maka niscaya akan dilakukan oleh orang-orang yang sangat mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada perkataan seorang yang dulunya musyrik kemudian masuk Islam, beliau mengatakan, "Ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan ka hubbi ashabi Muhammadin Muhammada." Aku tidak pernah melihat seseorang mencintai orang lain sebagaimana para sahabat Nabi radhiyallahu anhu mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, pelajaran dari hadis ini atau cerita ini, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau ketika para sahabat Nabi radhiyallahu anhu ketika menyambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita ambil pelajaran darinya adalah termasuk dari akhlak Islam adalah memuliakan orang-orang yang tua. Buktinya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum mereka menyambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah ini menunjukkan bahwa termasuk akhlak Islam adalah memuliakan yang tua. Karena para sahabat Nabi yang ada di kota Madinah menyambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuqir kabirana." Bukan dari kami yang tidak merahmati, menyayangi yang muda dan tidak menghormati yang tua. Dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Tirmidzi juga, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa lam ya'rif syarafa kabirina." Bukan dari kami yang tidak menyayangi yang muda dan tidak mengetahui kemuliaan yang tua atau keutamaan yang tua. Maka ini akhlak. Ya, semestinya kita menghormati yang tua, menyayangi yang muda. Sebagaimana kita ambil pelajarannya para sahabat Nabi radhiyallahu anhu menyambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan adzan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin membahas tentang riwayat tentang salawat Badar. Tala'al badru 'alaina, gitu ya. Ya, itu saya bacakan beberapa penjelasan para ulama. Ada riwayat dari Ubaidullah bin Muhammad bin Aisyah. Beliau wafat pada tahun 228 Hijriah. Beliau berkata, ketika Nabi Muhammad SAW sampai di kota Madinah, ja'alan nisa'u wassibyanu walwala'idu yaqulna, tala'al badru alayna min thaniyatil wada', wajaba syukru alayna ma da'a lillahi da'. Ketika Nabi Muhammad SAW sampai di kota Madinah, maka para perempuan, anak-anak kecil, kemudian para anak-anak laki-laki yang kecil mengucapkan salawat tadi. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada. Tala'al badru maksudnya terbit atas kita al-badru, yaitu matahari ataupun bulan yang bersinar di malam purnama. Min saniyatil wada, saniyatil wada adalah arah Mekah. Maka wajib syukru alaina, wajib kita bersyukur mada'a lillahi da, selama dia mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini riwayat disebutkan oleh Abul Hasan Al-Khal'i di dalam kitab Al-Fawaid. Kemudian juga oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab Dalailun Nubuwah. Kemudian juga disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari. Dengan sanadnya kepada Abu Sa'id di dalam kitabnya Syaraful Mustafa. Dan seluruhnya dari jalan seorang perawi yaitu Abu Khalifah Al-Fadl ibn Khabbab. Dari jalan seorang perawi Al-Khalifah Abu Al-Fadl ibn Khabbab. Dan sanad dari riwayat ini lemah. Karena di dalamnya terdapat terputusnya sanad. Karena Ibnu Aisyah, beliau ini adalah seorang yang termasuk terlambat meninggal. Yang jelas sanadnya lemah. Kata Al-Hafidz Al-Iraqi, sanadnya lemah. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah, sanadnya mu'dal. Mu'dal itu artinya terputus. Di dalam kitab beliau Fathul Bari. Al-Hafidz Al-Iraqi dalam kitab beliau Takhrijul Ihya Ulumuddin juga menunjukkan kelemahan. Nah, ini para ikhwah dirahmati oleh Allah. Jadi belum ada riwayat yang sahih. Bahkan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan mungkin para kaum muslimin menyebutkan itu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pulang dari perang Tabuk. Pulang dari perang Tabuk. Tetapi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun sanadnya lemah, tetapi dia masyhur di tengah kaum muslimin. Dan makna-maknanya pun tidak salah. Ya, maknanya pun tidak salah. Tetap dan boleh saja sebagian ahli sejarah mengucapkan akan hal itu. Ya, tetapi tidak boleh kita nisbatkan dengan sanad yang sahih. Dan para ulama, kalau dalam masalah sejarah, mereka tidak terlalu kuat atau tidak terlalu atau mereka bermudah-mudah dengan riwayat-riwayat yang ada selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Ya, selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Intinya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, secara sanad kedudukan salawat Badar itu lemah, tetapi dia masyhur di tengah kaum muslimin. Maka siapa yang membacakan sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau disambut dengan takbir, kemudian juga salawat Badar, maka kita katakan seperti yang kita katakan tadi, bahwa di dalam permasalahan sejarah para ulama bermudah-mudah dengan riwayat yang lemah selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Taib. Kemudian pelajaran yang ketiga yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah bahwa kebiasaan seorang muslim ketika mendapatkan kegembiraan adalah bertakbir. Berbeda dengan orang-orang kafir, bertepuk tangan, kemudian bersiul-siul. Ya. Orang muslim apabila mendapatkan kegembiraan, mereka bertakbir. Sebagaimana yang sudah kita pelajari, bahwa penduduk kota Madinah ketika mendapati Nabi Muhammad SAW datang, maka mereka menyambutnya dengan gembira dengan mengucapkan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seperti itu. Yang keempat, para ikhwah, yaitu menghormati pemuka masyarakat. Pelajaran yang keempat, menghormati pemuka masyarakat. Siapa yang masih ingat pemuka masyarakat siapa namanya yang ditemui oleh Rasulullah? Dan dia pemuka masyarakat di mana? Nah, ada yang masih ingat? Hah? Bani Amr ibn Auf. Bani Amr ibn Auf. Nah, pemuka dari Bani Amr ibn Auf siapa namanya? Kulthum bin Al-Hidm. Kulthum bin Al-Hidm. Ini menunjukkan bahwa adab seorang muslim memuliakan tetua masyarakat. Ya, memuliakan tetua masyarakat. Dan ini perlu diperhatikan, terutama sub pertama. Kita kadang-kadang pergi ke masjid, ya, kemudian di masjid tersebut ada yang dituakan. Dan mereka kadang-kadang di belakang imam, sebelah kanan, sebelah kiri. Ini kadang-kadang kawan-kawan yang sudah mengenal sunnah ingin berlomba-lomba mendapatkan sub pertama. Tetapi tidak memperhatikan adab. maka silahkan ambil sab pertama, tapi di sebelah sana, sebelah sana. Mungkin yang di belakang imam ada orang-orang yang khusus. Ustaz, mereka terlambat, Ustaz. Itu bukan urusan Anda. Ya. Kadang ada orang yang tua, kita paksa, kita jajal. Ya, kita ingin sab pertama. Nah, ini akhirnya dakwah sunnahnya buruk. Kenapa? Karena modal semangat tidak pakai adab. Ya. Dia mau mengamalkan hadis Rasulullah, ya'lamun nas ma fi an-nida was-saffil awwal thumma istahamu thumma lam yajidu illa an yastahimu lastahamu alaih. Kalau seandainya manusia mengetahui besarnya pahala dalam mengumandangkan azan dan saf yang pertama, kemudian mereka tidak mendapati kecuali harus berundi, maka niscaya mereka berundi. Tetapi harus dengan adab. Saya pernah kejadian itu di Masjid Agung Martapura. Saya bawa kawan dari Jawa. Dia sangat semangat sab pertama. Pakaiannya bukan pakaian putih, pakaiannya pakaian batik. Kemudian rambutnya gondrong. Karena orang-orang penghafal Quran kadang-kadang di Jawa rambutnya gondrong-gondrong. Rambutnya gondrong. Kemudian saya sudah tahu itu di Masjid Agung Martapura itu kan untuk sab pertama kadang-kadang ada orang-orang yang khusus. Maka dia mau duduk di situ. Datang satpam, "Mas, ini ada tempatnya." Kata dia, "Saya duluan." Nah, ini tidak hikmah di dalam. Ya, akhirnya tercela dakwahnya. Padahal sikap kita yang kurang apik. Ya, kita dianjurkan untuk sab pertama, tetapi di belakang imam, di samping kanan samping kirinya sedikit, maka itu biar sediakan untuk orang-orang yang memang dimuliakan, dihormati, dituakan di masjid ini. Nah, itu di masjid mana saja juga seperti itu. Di Masjid Imam Syafi'i juga begitu, di masjid yang lain juga begitu. Ada orang-orang yang dituakan. Ya. Kadang-kadang anak-anak muda modal semangat dia. Pokoknya harus di belakang imam. Imamnya salah, dia tidak bisa jawab. Imamnya salah baca surat, dia tidak bisa jawab. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Liyalini minkum ulul ahlami wan nuha." Hendaklah orang makmum yang di belakang aku, orang yang sudah baligh dan orang yang pintar ilmu agama. Jadi enggak modal semangat, ya. Nah, kemudian juga perhatikan ketika kita di sab pertama, mungkin ada yang tua, ya. Jangan diseruduk-seruduk. Kasihan sidin. Ya. Kita tidak bisa memaksakan orang yang belum paham. Enggak bisa. Jangan diseruduk-seruduk. Ya. Kalaupun kita tidak bisa mengajak untuk lebih dekat, ya sudah. Itulah kemampuan kita untuk mengerjakan syariat Islam. Lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperhatikan masyair, perasaan orang-orang Quraisy, maka beliau tidak merubah bentuk Ka'bah yang disukai oleh orang Quraisy. Padahal bentuk Ka'bah yang disukai oleh orang Quraisy itu tidak sama dengan bentuk Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Itu Ka'bah, ya, yang derajatnya tinggi dan merubah bentuk, coba, sampai segitu. Nah, ini hati-hati, harus hikmah ya, para anak-anak muda, ading-ading ulun ini harus hikmah. Saya sering memperhatikan, bahkan kadang sampai ustadznya digasak demi katanya biar mengamalkan sunnah. Iya, kita amalkan sunnah tapi dengan hikmah dan adab, ya. Apalagi di tengah orang-orang yang belum paham. Di tengah orang-orang yang belum paham. Ini para ikhwah. Baik, yang kelima. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memiliki akhlak yang mulia sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Qalam ayat 4. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu di atas akhlak yang mulia. Apa bentuk akhlak beliau yang mulia? Yaitu ketika beliau melewati kabilah-kabilah dari kaum Anshar. Ketika beliau jalan dari Quba hari Jumat menuju Madinah, beliau otomatis melewati kabilah-kabilah dari kaum Anshar. Orang Arab itu kan sukanya ngumpul, kabilah ini, sampai sekarang kan. ya. Kalau ada kabilahnya ini, maka dia senang gitu, karena satu kabilah. Nah, kabilah-kabilah ini menginginkan, wahai Rasulullah silahkan mampir, wahai Rasulullah silahkan mampir. Akhlak beliau yang mulia, beliau tidak menolak, tapi beliau mengatakan, da'ha fa innaha ma'murah. Biarkan onta ini, dia sedang dituntun oleh Allah. Nah, ini menunjukkan beliau tidak menolak, tetapi menyandarkannya kepada ontanya, sehingga perasaan orang-orang yang meminta untuk disinggahi tidak sakit gara-gara ditolak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya ingin mengingatkan para ikhwan, menjaga perasaan itu luar biasa. Amal ibadah yang agung. Ini kejadian kemarin. Saya karena merasa dekat dengan Syekh Abdul Razak, maka saya ingin memperkenalkan anak-anak. Waktu itu saya video call dengan Ummu Suraya, kemudian ada Abdurrahman. Kemudian saya katakan kepada Syekh, anak antum ingin mengucapkan salam. Maksudnya saya ingin memperlihatkan Abdurrahman. Kata Syekh, mohon maaf, saya tidak suka video. Bahkan sampai kepada istri pun saya tidak akan melakukan video call. Beliau biasanya telepon saja. Oh iya Syekh, afwan, mohon maaf, saya bilang. Habis itu beliau mengatakan, tetapi sampaikan salam saya. Lihat, ini menjaga perasaan. Tetapi sampaikan salam saya kepada mereka. Lihat, di situ menjaga perasaan itu ibadah tersendiri. Ya, ibadah tersendiri. Dan Rasulullah SAW pernah ditanya, ayyul amali ahabbu ilallah? Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, sururun yudkhiluhu ala qalbi muslim. Yang artinya, kebahagiaan yang engkau masukkan dalam hati seorang muslim. Dalam hati seorang muslim. Nah ini, kemudian beliau menyebutkan, taqdi anhu dainan, kamu melunasi hutangnya. Tatruda anhu ju'an, kamu menghilangkan lapar darinya. Ini kan menyenangkan hati, menjaga perasaan. Kemudian, wala an amshi ma'a akhin, fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi masjidi hadha syahra. Sungguh aku berjalan dalam keperluan saudaraku sampai dia selesai. Ini lebih aku cintai dibandingkan beriktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Iktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan adalah sebuah kemuliaan, pahala yang besar. Tapi itu kalah ketika mengawani kawan ke pasar, ketika melayani, mengawani istri ke pasar. Ya, makanya ibu-ibu besok bawahi suami ke pasar. Mau insyaallah. Bilang aja, lebih baik daripada beriktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Ya. Nah, ini. Jadi menjaga perasaan itu luar biasa. Dan begitulah yang terjadi pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sama ketika beliau mendatangi Kulthum bin Al-Hidam, kemudian sama ketika beliau mengatakan siapa yang paling dekat rumahnya dengan lokasi Masjid Nabawi, Abu Ayyub Al-Ansari. Karena tidak mungkin beliau tinggal di rumah yang jauh, sedangkan rumah yang dekat dengan lokasi beliau tidak tinggali. Nah, ini semuanya untuk menjaga perasaan. Ya, menjaga perasaan. Dan menjaga perasaan tersebut amal ibadah yang agung. Ya, amal ibadah yang agung. Baik. Kita lanjutkan yang keenam. Faedah dari cerita ini adalah kemuliaan dan keutamaan atau manaqib. Manaqib yang dimiliki oleh Abu Ayyub Al-Ansari. Apa manaqibnya? Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermalam di rumah Abu Ayyub Al-Ansari sekian malam sampai selesai kamar-kamar istri beliau dan masjid beliau. Nah, ini menunjukkan keutamaan Abu Ayyub Al-Ansari. Siapa nama Abu Ayyub Al-Ansari? Khalid bin Zaid bin Kulayb dari Bani Najjar Al-Ansari. Yang ketujuh, para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pelajarannya adalah bangunan yang pertama kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun masjid. Nah, tujuannya apa? Karena masjid tempat untuk menegakkan ibadah kepada Allah. Yang kedua, masjid tempat untuk melakukan bimbingan, penyuluhan, kajian, ya. Kemudian yang ketiga, karena masjid adalah agar kaum muslimin di antara kaum muhajirin dan ansar saling mengenal, saling akrab dengan dikumpulkan di dalam masjid. Nah, ini tiga fungsi kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membangun masjid ketika sampai di kota Madinah. Karena masjid tempat ibadah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, "Inna awwala baitin wudhi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah." Sesungguhnya rumah yang pertama kali diletakkan untuk manusia. Maksudnya diletakkan untuk manusia sebagai tempat ibadah. Makanya dibangun pertama kali masjid. Yang kedua, ketika ada masjid, maka digunakan untuk penyuluhan, bimbingan, kajian, ya, majelis-majelis ilmu. Makanya salah satu tugas di sebuah daerah ketika ingin berdakwah, lebih baik dia membangun masjid. Tentunya masjid yang jauh dari perkampungan, sehingga tidak numpuk-numpuk masjidnya. Tapi tugas paling utama adalah membangun masjid, karena bisa melaksanakan kajian. Kalau di masjid-masjid lain mungkin habis isya, sekarang sudah 25 menit, ya, jangankan 25 menit, 10 menit langsung qomat. Nah, ini kita kadang-kadang sampai 1 jam. Gitu ya. Nah, ini fungsi masjid. Kemudian, dan walhamdulillah dakwah sunnah, dakwah salaf di Kalimantan Selatan ini semakin berkembang. Banyak masjid-masjid yang sudah dibangun, sehingga pengajian-pengajian yang mengajarkan ilmu Al-Quran dan sunnah yang dipahami oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhu banyak. Dan itu masjid umum, masjid kaum muslimin. Bukan hanya masjid jamaah imam masjid Imam Syafi'i. Ya. Ini keliru. Ya, saya pernah ngobrol sama Ustadz Fauzan, hafizahullah. Saya ingin masjid Imam Syafi'i, jamaah itu tidak mengenal hanya masjid Imam Syafi'i. Kita ingin umat Islam itu mengenal tata cara beragama, bukan fanatisme terhadap masjid. Sekarang ini kan orang yang ke masjid Imam Syafi'i sudah pokoknya salafi. Selainnya enggak. Nah, ini keliru. Yang kita ajarkan adalah tata cara beragama berdasarkan Al-Quran dan Sunnah yang dipahami oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Ya. Kemudian juga jamaah masjid Imam Syafi'i jangan maharu-haru di masjid lain. Mentang-mentang mau aku jamaah masjid. Apalagi sampai kadang-kadang ngaku-ngaku aku ini muridnya Ustadz Fulan. Wah. Ini tidak benar. Ya, harus tawadhu. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kenapa Nabi Muhammad SAW juga membangun masjid? Karena pentingnya sholat berjamaah. Sepentingnya sholat berjamaah. Yang kedelapan, ketika membangun masjid, Nabi Muhammad SAW bekerja sama dengan para sahabatnya dalam membangun masjid. Nah, ini menunjukkan tawadhu'nya Rasulullah SAW. Pemimpin dunia Rasulullah, Sayyidul Mursalin, pemimpinnya para Rasul, tapi ikut bersama membangun masjid. Ini semestinya kita contoh. Ya. Orang itu kalau sudah punya kelebihan, susah pak, merasa mempunyai kelebihan. Dan itulah yang disebut dengan ujub. Ah, kadah aku nako, itu merendahkan aku. Nah, kalau sudah begitu itu susah. Ya. Maka itu tidak terjadi pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau ikut bangun masjid. Beliau kena debu, bahkan ketika perang Khandaq beliau juga membuat parit. Ya, turun ke bawah parit. Ini menunjukkan tawadhu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kesembilan, yaitu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam membangun masjid, beliau ikut bangun masjid. Ini pelajarannya adalah kita ketika memerintahkan kepada kebaikan, maka kita mengerjakannya dahulu sebelum kita mendakwahkannya kepada orang lain. Makanya kan ilmu itu ada urutan, mengilmui, mengamalkan, mendakwahkan, baru sabar di dalam berdakwah. Nah, terutama kita di zaman sekarang ini, zaman milenial ini, zaman sosial media yang sangat canggih, ya, saking canggihnya banyak orang-orang yang buat sesuatu yang heboh-heboh demi biar terkenal. Seperti orang Arab dahulu mengatakan, kencingilah sumur zam-zam, maka engkau akan terkenal. Nah, zaman sekarang, jilbab, pakai jilbab mengurus anjing. Pakai jilbab pura-pura makan daging babi. Dan ini semua hati-hati. Kalau seandainya ucapan-ucapan seperti itu dianggap sebagai penghalalan dan dia tahu, maka itu bisa keluar dari Islam. Jadi agama itu tidak boleh diolok-olok. Nah, kita ketika di sosial media sering memerintahkan kepada kebaikan, men-share kebaikan, ya, baik itu yang berkaitan dengan akidah, ibadah, video ustadz, perkataan yang baik, foto-foto yang di dalamnya terdapat nasihat. Tapi jangan lupa, kita wajib mengamalkannya. Jangan sampai seperti lilin. Lilin itu menerangi orang, dia sendiri yang terbakar. Hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Nah, itu tidak dilakukan oleh Rasulullah. Beliau memerintahkan untuk membangun masjid, beliau pun ikut membangunnya. Nah, ini menunjukkan mengamalkan apa yang didakwahkan. Ya, mengamalkan apa yang didakwahkan. Dan hati-hati, terdapat ancaman besar bagi siapa yang mengamalkan, yang tidak mengamalkan apa yang didakwahkan. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Sungguh telah besar murka dari Allah kalian mengucapkan apa yang tidak kalian perbuat. Kemudian juga pemahaman balik dari ayat yang berbunyi, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Dan siapakah yang paling baik ucapannya dari orang yang mendakwahkan kepada Allah? Pemahaman baliknya, dakwah itu diamalkan. Berarti kalau seandainya dia mendakwahkan tidak diamalkan, maka itu adalah tidak ada yang lebih buruk dari perbuatan tersebut. Dan samratul ilm al-amal, buah dari ilmu adalah mengamalkan. Maka saya berharap untuk diri saya pribadi dan juga Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, jamaah yang sering ngaji di sini, kita menuntut ilmu dan kewajiban kita mengamalkannya. Semestinya orang yang sudah nuntut ilmu lebih semangat ibadahnya, lebih ikhlas, ya, lebih semangat prestasi ibadahnya, baik itu hafalan Qur'annya, sholat sunnahnya, puasa sunnahnya, sholat rawatib, qabliyah ba'diyah, sab pertamanya. Ini semestinya harus digali, ya. Jangan sampai hanya sekedar modal, oh saya bermanhaj salaf, saya sudah ngaji, ya, saya murid Ustadz Fulan, tapi akhlaknya keliru, akhlaknya menyimpang, hutang tidak bayar, berhutang pakai kata kunci afwan akhi. Nggak bisa passwordnya afwan akhi, harus bayar, ya, harus bayar. Nah, seperti itu, jangan sampai merusak dari dakwah ini. Nah, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, maka dipersilahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga Allah selalu menjaga Ustadz dengan keluarga. Amin. Dan semoga yang mendoakan juga mendapatkan doanya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjelang terjadinya hari kiamat, salam hanya khusus diucapkan kepada orang tertentu. Dan menyebarnya perdagangan hingga seorang wanita menyertai suaminya dalam berdagang. Apa maksud hadis tersebut? Maksudnya adalah salah satu tanda hari kiamat as-sughra. Tanda hari kiamat itu ada yang kubra, ada yang sughra. Kubra adalah tanda-tanda yang apabila dia keluar, maka tidak berapa lama setelah itu kiamat. Sedangkan sughra adalah tanda-tanda yang muncul, berkembang di antaranya ini, yaitu mengucapkan salam hanya kepada yang diketahui orangnya. Ya. Dan tidak mengucapkan salam kepada orang yang tidak mengetahui, kepada orang yang tidak dia ketahui. Nah, ini tidak benar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa afshus salama bainakum, dan sebarkan salam di antara kalian. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda juga, afshus salama ala man arafta wa man lam ta'rif, dan sebarkan salam kepada orang yang engkau ketahui dan orang yang tidak engkau ketahui. Kecuali mungkin kita di daerah yang mayoritas non muslim, maka pada saat itu kita tidak boleh memulai salam. Tapi kalau disalami, maka kita jawab. Ya, tapi kita tidak boleh memulai salam. La tabda'ul yahuda walan nasara bisalam. Fa idza sallamukum fa'ajibu. Ai kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kalian memulai kaum Yahudi dan Nasrani dengan salam. Tetapi jika dia atau mereka mengucapkan salam kepada kalian, maka jawablah. Adapun wanita-wanita ikut berdagang, ini maksudnya adalah tanda hari kiamat yang sughra, wanita-wanita banyak keluar rumah. Ya, dan perlu diketahui bahwa tanda hari kiamat yang sughra itu ada yang tidak tercela. Tidak semua tanda hari kiamat tercela. Tidak semua. Seperti misalkan hatta yastafidhul mal, bahwa tidak akan dibangkitkan ke hari kiamat sampai harta melimpah ruah. Sehingga saya bersedekah kepada Mas Farhan bersedekah kepada Mas Sofian bersedekah kepada kembali lagi kepada saya. Kenapa? Karena saking banyaknya harta, orang tidak perlu. Nah, ini tanda, apakah tanda kebaikan atau keburukan? Hah? Dari sisi kebaikan atau keburukan? Kebaikan atau keburukan? Kebaikan. Begitu juga Jazirah Arab nantinya dia akan menjadi hijau kembali. Apakah itu tanda kebaikan atau keburukan? Kebaikan. Ya, jadi ada tanda-tanda hari kiamat yang sughra, yang tidak semuanya buruk, tetapi baik. Tapi hati-hati, itu tanda hari kiamat. Nah, ketika para istri menemani suaminya berdagang, ini menunjukkan bahwa banyaknya para perempuan keluar dari rumahnya. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'atu 'aurah idza kharajat istashrafaha syaitan." Wanita itu adalah aurat, jika dia keluar maka syaitan akan memperindahnya. Dan saya sering mengatakan, bagaimanapun perempuan yang keluar rumah pasti terlalaikan tugasnya sebagai istri dan ibu rumah tangga. Ya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga Ustaz selalu dalam keadaan dan sehat dan selalu dalam lindungannya. Amin. Dan semoga yang mendoakan juga mendapatkan doanya. Bagaimana dengan sikap seorang yang bermanhaj salaf dengan orang fasik yang baru pertama masuk masjid? Para jamaah bermanhaj salaf dengan pakaian yang masih belum syar'i seperti isbal bagi laki-laki dan pakaian ketat bagi perempuan. Bagaimana sikap yang bijak sebagai seorang muslim? Jazakallahu khair. Begini para ikhwan. Di dalam kitab Sittu Durar min usuli ahli al-athar, 6 pilar dakwah salafiyah, disebutkan pilar yang kelima, yaitu al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Salah satu prinsip dakwah salafiyah adalah melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Makanya kan antum lihat bagaimana para ustadz-ustadz salaf mereka membantah orang-orang yang menyebarkan syubhat, membantah perbuatan-perbuatan kesyirikan, membantah perbuatan-perbuatan bid'ah. Karena memang salah satu pilar dakwah salafiyah adalah menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, dan itu pilar Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar." Kalian adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk manusia. Kenapa? Apa sifatnya? Menegakkan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Bani Israel dilaknat gara-gara mereka tidak melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar di tengah mereka. Lu'ina ala bani lu'ina bani Israel ala lisani Dawud. Artinya bani Israel dilaknat melalui lisan Nabi Dawud. Sebabnya mereka dilaknat apa? Kanu la yatanahawna ammun karim fa'alu. Mereka tidak menjegah akan kemungkaran yang mereka kerjakan. Nah, berdasarkan itu, apabila ada kaum muslimin yang baru masuk ke dalam masjid, kemudian mungkin dia celananya masih isbal, perempuan pakaiannya mungkin masih ketat, maka pada saat itu kita menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu memerintahkan kepada kebajikan dan mencegah kemungkaran. Dan amar ma'ruf nahi mungkar harus dengan fikih, dengan ilmu, bukan hanya dengan kekerasan. Nah, termasuk kekerasan dalam amar ma'ruf nahi mungkar adalah misalkan ini sekarang yang hadir mungkin ada yang baru datang ke sini, mungkin celananya masih di bawah dua mata kaki, belum tahu sunnahnya, maka kemudian ada yang nulis pertanyaan, Ustadz, apa hukumnya ikut majelis ilmu celananya isbal? Nah, ini tidak hikmah para ikhwan. Orang akhirnya malu, ya. Maka yang paling, dan ini juga terjadi kadang-kadang di saya kalau keluar kota, terutama daerah-daerah pedalaman, mereka itu kalau keluar kota, kalau ada ustadz datang, mereka seakan-akan mendapatkan angin segar. Nanti pertanyaan-pertanyaannya menjurus kepada penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di tengah masyarakat. Artinya seakan-akan mereka ingin mengatakan, ini loh ustadz saya, lihat penjelasannya. Nah, ini tidak benar. Ya. Jadi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya katakan kalau ada yang baru datang kayak tadi di Syarifah Salihah, beliau juga ngaku, saya baru datang di masjid ini setelah saya mendengar hal-hal yang macam-macam dari luar tentang Masjid Syarifah Salihah dan semisalnya, maka saya ingin mendalami Islam. Nah, yang seperti ini harus disikapi dengan santun. Bukankah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik? Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Nah, ibu-ibu juga ketika ada yang belum datang ke majelis ilmu, mungkin jilbabnya masih pendek, kemudian mungkin pakai celana ketat, ya. Maka pada saat itu diajak kenalan, kemudian datang dari mana, tahu Masjid Imam Syafi'i di mana, sehingga orang yang ingin menuntut ilmu benar-benar menghadapi pengaruh dari ilmu yang dituntut. Ya, pengaruh dari ilmu yang dituntut. Sebagian orang kadang-kadang yang sudah mengenal sunnah, berjenggot, celana di atas dua mata kaki, bertemu dengan orang yang sedang merokok, itu benci. Kita benci rokoknya, tapi manusia jangan dibenci. Dakwahi manusianya dengan santun, dengan baik. Mungkin dia tidak tahu, mungkin dia kena syubhat bahwa rokok itu hanya hukumnya makruh dan semisalnya. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Dan sebagian kadang-kadang terutama khususnya para akhwat ini, saudari-saudari muslimah. Ya. Ketika ada yang baru, maka coba ditanya, dikenali dan semisalnya. Karena itu akan membuat akhirnya dia betah di majelis ilmu. Dan begitulah akhlak penuntut ilmu. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ketika ada para penuntut ilmu yang datang kepada beliau, beliau mengatakan marhaban bi talibil ilm. Selamat datang wahai para penuntut ilmu, disambut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jangan malah menjauhkan orang-orang yang baru dari majelis ilmu. Nah, ini tidak benar. Dakwah ini berat. Karena di dalamnya kita baca Al-Qur'an, baca hadis, jarang tertawa, tidak cerita ngalor ngidul, tidak cerita porno. Berat dakwah ini. Ditambah berat lagi kalau seandainya dibarengi dengan akhlak yang keras. Ini tambah berat nantinya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya nasihatkan bahwa seorang semestinya lebih santun ketika berhadapan dengan orang lain. Wallahu a'lam. Ini kira-kira yang bisa saya sampaikan, dan insyaallah kita bertemu lagi besok untuk membaca kitab Tauhid, ya, yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala.